lembi koswa na omo balinanga na lembi koswa mbo bilo pela tango nyoso nga ima balinabala abima weekend azonga semo kolwa lembi talaba manaba komi koswa nisangai tango nyoso po pesa bango nzina yango lelonga betuna zimo kanunga na yo gugugu namoni ebongi tofundana bakatalika mosima bongo tolimbisana ngai namoni ebongi toboyana na bandamboze masima bongo yebate osalaki na te tofundana bakata likambo nsima bongo tolimbisana ngai namoni ebongi toboyana na bandambo nzema nsima bongo yeba te osalaki mabe na mokanda ya suka e sheria ke ina likambona motema e otikinga na mopanga na nzoto e walenga e zota bombo zota biscuit zota chocolat osi me bukadi bose premier ajosa diwas sheri kaya ya sasi wanangai tele na jerio bana ya kaneto Aïe, je l'aime bien. Sota bonbon, sota biscuit, sota chocolat, aussi des boucadis. C'est pas du lait, yo, yo, monte la coupe.